warahmatullahi wabarakatuh. Semisan malih jawab kamu sih semangat tersanipun pesertanipun katus-atus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan tambah setugal nih Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran layyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Dumateng para bapak, para ibu, jamaah sedoyo ingkang kawula hormati, kawula hormati. Sami sehat bapak ibu. Sehat sepuh niku pripun? Nggih, ngaten niku pun sehat alhamdulillah. Saged tindak rawuh datang masjid. Kalau riyen janjine tiang setunggal ngajak setunggal. Ini kadusnya malah tiang setunggal nolongi setunggal. Jadi nanti tau bu, kalau kan ngajak setunggal-setunggal nanti kita malah dodi nolongi setunggal-setunggal. Ini buat nopo-nopo, kadah nopo sekedik, kita sami tetap semangat anggenipun sinau. Karena nopo, ngaji menuntut ilmu, sinau, nambah ilmu punika hukumipun wajib. Nek kita sami boten sinau, menawi kita sami boten ngaji, menawi kita sami boten nambah pengetahuan, mengke malah ketinggalan informasi. Menawi namun ketinggalan informasi bab dunya boten napa-napa. Ananging menawi ketinggalan informasi bab ibadah, rencana ibadah yang kandah, kita sami ibadah pun namung sekedik, mangke sing ibadah pun langkung kandah, derajat pun langkung inggil. Mila moga kita sami niatakan, tindak kita sami, rawuh kita sami wonten masjid punika, buh sekedik napa kandah tetap semangat. Buh jawah napa mboten nggih tetep tindak menawi sampun jadwalipun. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring hidayah dumateng kita sedaya, wonten gesang kita sedaya lan pejah kita sedaya, pejah ingkang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ingkang pokale monggo kita sami ngaturaken salam mugi selawat mugi kalimpahaken dumateng junjungan kita sami Nabi Agung, Nabi Akhir Zaman, Nabi Penutup, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi dumateng keluarganipun, para sahabatipun, mugi sedanten umatipun ingkang kersa nderek pitedah tuntunan sunnah aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing dalu lan kesempatan menika kita sami badhe nglajengaken tema utawi judul kita sedaya wonten ing kitab Riyadhus Shalihin. Inggih punika wonten bab ingkang kaping sekawan. Judulipun inggih punika kejujuran. jujur niku basa Jawane napa? Iki jere bloko. Bloko. Mboten mesti bloko nggih. Nggih. Karena jujur punika mboten namung kaitanipun kalian lahiriah. Ning jujur ingkang paling penting niku malah jujur ingkang wonten saklebetipun ati. Ingkang sepisan pangertosan sikap jujur. Jujur inggih punika Indonesianipun kesesuaian antara lahir batin, ucapan perbuatan, serta antara berita dan fakta. Sepisan bilih jujur punika laire kalih batine sami. Kadang-kadang enten tiyang niku sing ngendikane seneng ning asline batine gedeng. Niku berarti mboten jujur. Nek wong Jawa niku kan kadang-kadang niki Jawa lho. Nah, niki kadang-kadang menawi kita sami punika tindak dateng dalemipun sedherek kita sedaya. Monggo Bapak Ibu katuran dahar. Jawabipun sampun tuwo. Padahal asline ya ngelih banget. Iku jujur napa mboten? Nggih, kadang-kadang terus ditinggal ning buri langsung ngebut dilekke. Napa meneh nek mati lampu. Dados jujur niku gambaranipun ing antawisipun batin kalian lahir niku sami. Sehingga menawi kita sami punika keharusanipun anjuranipun supados kita sami sami lahir kalih batasipun nggih mboten pareng dipun bentenaken lahir kalih batasipun. Mbok menawi nek cara Jawa niku mung pengin ngurmati tuan rumah kita Pak. Ngerepotke mung wedi ngerepotke ning mung kadang-kadang wong Jawa niku sing gawe ukara nggih mbok menawi sae nggih ning karena ukara jaman riyen niku kali ukara jaman sakniki niku benten cara jaman riyen biasane menawi larene niku dahar terus mboten ditelaske supados kurang nelaske pripun ngendika pripun Ibu-ibu nah aja ninggal koko mengko ndak pitike mati kula jeng tanglet Pak niki sing cepuk kula ren sering diajari ngoten niku kali tiang-tiang darang gen kula niku maksude napa Pak niku asline ibune goro apa mboten goro apa ana ya ninggal koko dahar ning mboten ditelaske terus pitike mati, kutuke mati. Mbok menawi nggih niku basa kangge ngeluske supados kita sami punika dahar punika dipun telasaken. Karena kadang napa menawi cara Islam punika barokah makanan punika panggenanipun mboten mesti wonten ngajeng. Kadang-kadang sekol ingkang paling akhir punika ingkang barokah. Terus maksudnya sadine ngoten nggih Bu nggih. Ini kadang-kadang nek mampit ditelaske engko ndak kuduke mati ora nyambung wong dahar kali kutuk nggih niku karepe napa ta Pak apa nek mboten telas dikene kutuk terus kutuke kewareken terus mati ngoten nggih nah niku sakdine karepe mung supados dahare punika ditelaske lah cara sakniki nggih napa meneh nek bapak-bapak niku kula nggih sok diceritani kali bapak-bapak ingkang wonten daerah ngen kula. Aku mbiyen ki ya ning Jogja ki mlaku, ning Solo ning Jogja mlaku. Jaman riyen nggih pun biasa. Nggih, mbok mertine sedina songi ngoten niku nggih mbok menawi pun biasa. Ning niku ra jaman jaman biyen. Nggih, tetep diceritakne kali lare sak niki nggih mbok menawi nggih wis ra jaman Pak-pak. Kula nate Bapak Ibu. Tindak datang sekai Jogja, teng Sukoharjo, terus ajeng mantau. Dan niku wonten mergi niku kepanggih kali bapak, ibu, larene niku kali, sing setunggal gangsal tahun, sing setunggal kali setengah tahun. Nah, niku mlampah nggih. Ke udan-udan, kadose sayah banget. Terus ana pinggir dalan kok tawani nggo Pak Bu sareng kalih kula. Mboten kok Mas, masyaallah, ketoke kesel banget ditawari diboncengke kowe ora gelem. Nggih. Terus malah kula penasaran kula mandeg teng pinggir dalan, lah Bapak Ibu iki mung digoncengke mung mboten kura niku enten napa? Mboten napa-napa kok Mas kula nglampah mawon. Lah saking pundi? Saking serak, saking Madiun. Saking Madiun lho Pak, mlaku dari Madiun sampai Sukoharjo ajeng tindak teng Yogyakarta. Niku hari yang keempat. Mula malah penasaran, kok jenengan saged mlampah keng Madiun apa mboten gadah harta? Mboten kok Mas kula kinadhar. Masyaallah nadhar lho Pak. Nggo sareng kalih kula mawon. Terus sing kakung jawab ngeten, nek kula ki purun kok Pak wong sing nadar niku bojo kula. Lah malah kok tambah penasaran. Lah jenengan niku nadar napa, Bu? Nggih. Garwa kula sing mase niki riyen niku non muslim. Lah kula pacaran kalih mase niki, kula Islam. Lah menawi mase niki angsal kula gek purun lebu Islam, kula nadar saking griya kula Madiun. Madiun apa Ngawi, pokoknya antara mereka niku ngantos dugi dalemnya bojo kula teng Yogyakarta. Niku sudah hari yang keempat, masuk hari yang kelima pas musim udan, Masya Allah. Lah ngomong ajeng nadari kok nadari dadak abot-abot, Masya Allah. Akhirnya pun apa? Pokoknya kudu melu kula, malah kula keluarga mboten Pak mungkin dadak baleni wolet ngeyel. Akhirnya kula goncengke ning ampun ado-ado nggih-nggih. Terus kula celakke dateng griya kula, jenengan sare teng masjid mriki mengke rencang kula ngraji mriki kathah. Nggih manglajengke mlampah teng Jogja. Nggih pun niku. Terus mlaku niku ya Allah, nah dari rasa abot-abot. Mila para bapak, para ibu, saudara sedaya, wonten ing pangertosan sikap jujur punika lahir kalih batasipun sami, ucapan kalih perbuatanipun sami, nggih. Engkang dipun ceritakan kalih kedadosanipun nggih sami mboten pareng bowah nggih sakniki ra oke kabar kok nggih Pak nggih. Nah jarene ngene iki ning ternyata ora jarene ana kula dawane sakmene sing nyritake dadi sakmene sing critake dadi sakmono ternyata kulane wong cilik banget. Dados monggo sifat jujur punika saged dados akhlak kepribadian kita sedaya. Ingkang nomor kali, ingkang nomor sepisan kalau pilih pengertian jujur punika sami lahir kali batasipun. Nomor kali nggih punika sifat jujur punika jenisipun wonten kali sepisan bawaan lahir gawan bayi. Nomor kali disinau enten tiang niku pancen watake jujur jur. Terus dalam kondisi nopo kemawon jujur. Nek bapak ibu niki kalau berjujur sing gawan bayi nopo mboten. Enten tiang niku sing gawan bayi niku tukang goro. Kula zaman riyen, zaman cilian nggih. Nek zaman cilian kula niku biasanya nek bar bali ke sekolah SD kelas 3 kelas 4 niku konyang sawah ngare. Sawahe nggone wong, terus sawah niku cedhak ke tebu, kebonan tebu niku. Lah cecah cilik nggo tenggo wis lekat mangkate iso awan rada sore, niku nek sak tenggo golek suket nggih angel. Akhire napa? Diukara karo nyolong tebu. Tekan omah, lho kok suket e abot temen iki dibuka, lho tebune separo dhewe. Kowe mau nyolong ya? Mboten kula nembung kok. Nembunge piye? Pak nyon tebune nggih, nggih mendhet mawon sing kata, sesuk mendhet meleh nggih, nggih. Ternyata nembung dhewe dijawab dhewe. Nate mboten Bapak Ibu. Mboten beda. Iki cara kula. Dados enten tiyang niku jenenge jujur kali gorong niku sepisan gawan bayi pancen sifat kolowau sifat asli ingkang Allah Subhanahu wa taala anugrahaken dumateng kita sedaya. Nek tiyang jujur asli kapan kemawon kondisine napa kemawon nembe pripun kemawon niku mesti jujur ning enten tiyang niku sing gawan bayi ne ora jujur. Tukang ngapusi. Tiang niku nek esok ngapusi pisan, sesuk ngapusi meneh. Gitu, Pak. Saniki esok ngapusi berhasil, engko ngapusi meneh. Tiang niku nek mboten jujur, ajeng goroh niku gorohe berlipat lipat. Nggih, mila sifat jujur punika sangat penting sangat. Terus tiang sing dereng gadai sifat jujur, kinten-kinten saged mboten dados tiang jujur? Saged. Pripun carane, Bu? Sinau. Nggih, nek sinau jujur, insyaallah mangke dados tiang ingkang jujur. Nggih. Terus sasampunipun sinau dilatih. Nggih, sanajan nek tiang niku jujure asli kali jujur gawean niku benten. Contone, nek tiang niku nemu dompet, genah iki dudu dompete awake dhewe, nemu dompet ning dalan. Niku nek jujure asli ya dijikok mbok isi mbok ora, iki dudu wekku tak simpen apa tak simpen sik kok nek enek wong goleki apa tak titipke pang satpam napa pinten napa sinten ngoten nggih. Ning nek tiang niku jujure gawean, niki sing tengah-tengah. Kira-kira cukup ora ya? Cukup wae. Dibuka ora ya isine apa ya? Dibuka wae. Nek kursi dek mungkin jujure aman. Ning nek kata diuji meneh. Iki apike piye ya? Ya apike dundekmu ya kena. Ampun dipek. Terus saged dipun latih. Mangke saged kita sami waos wonten hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingkang nomor 3 dasar sifat jujur. Dasaripun saking Al-Qur'an napa? Ingkang sepisan Allah Subhanahu wa taala berfirman surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. He wong-wong kang padha iman takwa marang Allah Subhanahu wa taala lan sira kabeh dadi wong-wong kang jujur. Jujur wonten ing wekdal menika punika dados perkawis ingkang langka, ingkang jarang. Nate mireng korupsi? Korupsi terbesar di mana? Di departemen apa, Bapak Ibu? Nggih, Cirose departemen agama, Cirose lho nggih. Antos pengadaan Al-Qur'an mawon dikorupsi niku nggih. Kebangetan mungkin dana haji ada atau tidak ya, inilah kaum muslimin sekarang sedang diuji kejujurannya. Allah Subhanahu wa taala ngendikakan falau sadaqullaha lakana khairal lahum, manawa sira jujur marang Allah Subhanahu wa taala iku luwih becik kanggo sira kabeh. Dados jujur niku perkawis ingkang sae sanget lan perkawis ingkang dipun tuntut. Bahkan mboten namung kejujuran dalam ucapan kita sedaya, bahkan kejujuran wonten ing batas, wonten ing keyakinan kita sedaya. Dipun ngendikaken dening Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ankabut Alif Lam Mim. Ahasibanna su'ayyut roku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami iman tetapi tidak diuji? Tetes tiang iman punika mesti ngagi ujian. Menawi tiang punika dipun uji berhasil, punika hasilipun luar biasa. Contoh pertandingan sepak bola. Menawi enten tiang niku nyerang musuh. Bal siji nggih rebutan wong pinten, Pak? Wong rorikor. Bal siji nggih ajeng ditendang, dicegat, melompat, nggih cegat mele. Niku nganti perjuangan luar biasa, ngantos terjatuh, ngantos istilahipun kerenggosan, menggeh-menggeh, iso nendang bola masuk gawang, gol. Perjuangannya luar biasa, hambatane rintangane kata, niku berarti usahane berhasil. Neng nek gule niku nendang bola mungsuhe nang ngarepe, monggo ditendang mawon. Nggih. Terus tekan ngarep gawang. Penjaga gawangnya mikir, monggo dilebetke mawon. Nggih. Niki perjuangane pripun? Tidak berhasil, bahkan ini adalah pelecehan. Gitu, Pak. Nggih, wong gul kok ibarate ya wis ki tendangan kon aku tak ora melu nendang. Nah, sing jaga gawang ya wis aku tak minggir ke tendangan. Nah, ini namanya pelecehan, bukan lagi gol yang sesungguhnya. Terus justru tiang-tiang ingkang beriman inggih punika tiang-tiang ingkang dipun uji dening Allah Subhanahu wa taala, dipun uji keimananipun. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah Subhanahu wa taala menawi roman dumateng tiang-tiang ingkang beriman, tiang kala wau badhe dipun uji dening Allah Subhanahu wa taala. Kelawasakan setunggal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bab kejujuran. Ma min ahadin yasadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh sikkon min kolbihi illa haramallahu alan nar. Dipun diwatakan dene Imam Bukhari kalian Imam Muslim. Menawi tiang kalau nyekseni bersahadat, maos kalimat sahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka sesarna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kapan sepisan kita sami punika mau sahadat, Bapak Ibu? Momen yang terkesan kapan? Pas sunat kan sahadat mboten. Pas dadi nganten, Bu. Nggih. Selagi kita sami punika, nggih, maos kalimat syahadat. Terus waosan kalimat syahadat kalau sitkon min qalbihi. Jujur dari dalam hatinya, ikhlas, nggih. Ngucapaken kalimat syahadat kalau mboten goro, jujur saking lebet manahipun illa haramallahu alanna, kejawi Allah Subhanahu wa taala badhe mengharamkan kita sami mlebet nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sami mantepaken anggen kita sami bersahadat. Karena mboten sedanten tiyang kala wau dipun paringi anugerah dening Allah saged ngucapaken kalimat syahadat. Pamanipun Nabi, jenenge pamane, keluargane Nabi, niku kan ngucapke kalimat syahadat mboten kersa. Bahkan pamanipun Nabi sanesipun wonten Abu Jahal, wonten Abu Lahab, niku malah mungsuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados mboten kersa iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sami sanes keluarganipun Nabi, tebih saking jamanipun Nabi, dereng nate mirsani Nabi langsung. Kita sing nate mirsani Nabi langsung dereng kejawi Nabi palsu nggih. Nah, karena jaman riyen nggih dereng enten teknologi kados sakniki, dereng enten foto video nipun nggih. Sehingga kita sami saged dipun paringi anugerah dening Allah Subhanahu wa taala mengikrarkan kalimat syahadat ngrasa Islam. Mugi-mugi keislaman kita sami punika terus saking lebet manah kita sedaya jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saking tiga poin kalau mau, pengertian jujur, macam-macam jujur, kalian dalil saking Al-Quran bab jujur, maknanya kan badhe tanglet parang monggo Bapak Ibu, menawi saya lenggahipun saged sak sekecal lenggahipun, kalau nggih ganti-ganti nggih gampang keju niki. Monggo Bapak Ibu, sing ajeng tanglet, nggih Pak. Nah, ini pun sinten tanggal lahirnya pun pin. Nah, ini pun ini saking misalnya ini misal kejujuran Nabi ini kan agak sendir. Kenapa Nabi ya nanti buatan jujur. Oke. Buatan jujurnya Nabi agak sendir. Oke. Ini tetes Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika memang mboten wonten tiyang sing istilahipun mboten nate salah kejawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ananging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika bentenipun menawi salah nggih punika dipun emotaken dening Allah Subhanahu wa taala. Jenenge manungsa niku nggih ngangge salah niku lumrah. Ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih niku selalu bersifat jujur. Wonten ing hadis Jibril punika nggih dipun ngendikaken bilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shodiqul masduq nggih jujur nggih utawi bener dan dibenarkan. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika leres ngendikanipun leres amal tumindakipun leres dan dibenarkan. Sedanten tumindakipun punika leres sae dan tumindakipun punika jujur. Perbuatanipun jujur, perkataanipun jujur. Ning menawi Nabi punika nate salah nggih nate. Ning sanesipun kejujuran, ning menawi nate salah nggih nate. Ning kesalahanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika langsung dipun emotaken dening Allah Subhanahu wa taala. Contohipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika nate mengharamkan madu. Nek madu niku ora halal, nggih. Ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun sebataken wonten surat Tahrim. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma'akhallahu laka tabtaghi mardhata azwajika wallahu ghafurur rahim. Hei Nabi, kenapa sliramu ngaromake barang kang dihalalke dening Allah Subhanahu wa taala mung karena golek ridho karo garwamu, karo bojomu. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika nate dipun suguhi madu saking istri sanesipun. Akhiripun nalika dipun tindak dateng istri setunggalipun punika nggih karena kecemburuan Nabi punika ngertos dipun paringi madu. Akhiripun Nabi punika mengharamkan madu hanya karena mencari ridho dari istrinya yang lain. Tapi secara nas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika shodiqul masduq, jujur ya, atau benar dan dibenarkan. Kata sifatipun jujur. Mila menawi kita sami punika pengin niru sifat niku niru sifatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad punika sifatipun jujur, kita sami nggih kedah jujur. Karena kadang-kadang kita sami punika sok nggadahi idola, Pak. Nggak ada idola, ngefan gitu ya, ngefan dumateng tiang ingkang dereng mesti leres. Neng menawi kita sami punika niru, niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pasti leres, nggih, punika insya Allah kita sami badhe angsal kesaenan ingkang kata. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngertos kula, nggih, punika mboten nate goroh, nggih. Neng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkataannya jujur tumindakipun jujur. Neng nek nate salah nate. Salat nggih nate salah. Pas salat zuhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesupen nindakake nembe kali rakaat salah singipun Rasulullah medal terus Rasulullah dipunemotaken sahabat sanesipun terus Rasulullah nambah kali rakaat salah singipun dipun tambahi sujud sahwi. Tapi secara nas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika jujur, benar dan dibenarkan mboten nate goro. Nek awake dhewe nate goro mboten Bapak Ibu. Mboten napa, Pak? Goro niku enten sing pareng napa mboten? Napa, Pak? Nggih. Dalam perang ngoten nggih. Mungkin ada orang dikejar musuh ya. Kemudian karena dia pengen melindungi ya dikatakan oh tidak ada tadi tidak ke sini, tapi tujuannya untuk melindungi. Ning nek goro itu memang tujuannya untuk membela diri, ya menutup-nutupi kesalahan kita. Ya sakniki oke. Nggih. Napa meneh menawi tiang niku disidang, sing pinter ngomong sing menang. Ya niku engke resikone ditanggung piyambak. Dalam kondisi tertentu tidak jujur niku boleh dalam kondisi perang nggih. Utawi dalam rumah tangga niku sing kakung kadang-kadang mboten jujur kali sing putri pareng nggih, untuk menumbuhkan keharmonisan. Nggih, mboten nggih ngapusi lho, Bu. Nah, kengerten goncengan karo sapa? Nah, napa ngeten iki nyimpen nomor HP nggih. Nomor HP-ne niku jenenge Suratni, ning diganti Suratno nggih. Nah, suatu saat bapak tanglet kali ibu, "Bu, lha niki gulane pundi, Bu? Nika lho enteng pragen nika lho gula nggih. Sing tulisane uyah nika lho, Mas. Kok iso gula tulisi uyah?" Nggih kados HP-ne Mas niku. Nah, jenenge Suratni dijenengi Suratno. Esok enten nggih ngoten niku. Nah, kuwi ra jujur nek ngoten niku mboten parang. Nggih, ning nek jujure demi keharmonisan kebaikan misale ibuke masak. Nah, terus rasane niku kurang eco. Terus bapaknya ditangleti, "Pripun rak Pak Rose? Jos, pokoke masakan kuwi kabeh jos." Nah, karo ayam goreng Suharti dik jos. Kene ning akeh kono misale. Sekedar ngoten niku untuk menumbuhkan keharmonisan rumah tangga, hukumipun boleh ning mboten pareng slintutan. Nggih, Bu nggih. Nggih, Pak nggih. Nggih, alhamdulillah. Ngoten nggih, Pak. Nggih. Ngoten hadiah napa mboten? Nggih, mangke kula jawasi hadiah insyaallah. Nggih. Oh nggih. Oh nggih. Nah, niki pun cara pun praktek nggih, Pak. Praktek dalam kehidupan sehari-hari. Nggih, kudu jujur, Bu, terutama pedagang. Nggih. Sing jujur ora mung kudu pedagang, sinten kemawon kedah jujur. Terutama pedagang. Kula nate tumbas rambutan teng Klaten. Nggih. Niku rambutan zaman semanten regane 3000. Nggih, padahal kulane ya paling 2000 zaman riyen to nggih. Bu, niki 3000 nggih. Ah, niku men mung bati tali. Mung bati tali jarene. Nggih. Terus kepangge bakul meleh. Nggih. Ah, bakul kinerah goro ora untung sapa kandha. Nggih. Jarene ora goro, ora untung. Justru menawi jujur beruntung. Kalebet menawi wonten bakul menika misalnya tumbas wortel sekilo nggih, ternyata nggen napa nggen wadah timbangan nika pun diparingi ganjel saon nggih, terus pas nimbang niku dipunjuli saon, terus bakule kondo iki wis anget gitu ya. Ya panas-panas anget ya wajar ya. Panas-panas kok awan-awan kok ora anget ya, mesti anget nggih. Maksudnya napa? Sanajan tumbas sekilo, entuk sekilo ning nek ngangge goro mboten pareng. Niku jarene anget, maksudnya anget napa, Bu? Punjul, timbangane punjul kok sekilo, padahal timbangane ya mung sekilo. Berarti niku ya goro sanajan tuku sekilo, entuk sekilo nek ora anget aja dikandake anget. Lasan niki apa kulpi ngeragoro rabati sopo kondo, justru menawi jujur insya Allah bati. Lah niki kula pendetakan salah setunggal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supados kita sami punika berlatih bersikap jujur. Niki hadisipun nyambung, Pak, nggih jawab nggih. An Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadaba wa katama muhiqat barakatu barakatu bai'ihima. Muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang berjual beli mempunyai hak pilih, mempunyai hak tawar menawar sampai dia berpisah. Oke. Terus menawi jual beli niku bakul kali pembeli niku pareng tawar menawar. Lan bakul punika nggih pareng padhos unta. Nggih jenenge bakul nah golek bathi piye. Nggih niku selagi dereng berpisah tesih saged tawar-menawar. Nggih saengga niki regane pinten kula jeng tanget. Bu biasane nek jenengan tugas teng Malioboro pinggiran nggih, pinggiran ngarep Malioboro punika tas niki regane pinten, Bu? 50.000. Jenengan nawari pinten, Bu? Pinten, Bu? Nek nawar 20.000 jek pokean. Molas nek itu, ala tambah 20.000. Mung 20.000. Ngoten niku pareng selagi dereng berpisah. Nek pun berpisah sudah disepakati nggih sampun, kejawi wonten syaratipun barang yang cacat bisa dikembalikan. Nah mungkin yang cacat nggih saged dipun wangsulaken. Nek menak selagi masih dalam satu transaksi tesih kepanggih punika tesih saged dibatalke. Misalnya nawar nggih, nawar nggih. Tasih pinten, Pak? Nggih. 50.000, 15 nek ento nggih. Kuwi tambah payo 20 nggih. Nah, pas tumbas ngoten niku nggih. Terus napa? Enten rencang ayo Bu salah ketinggalan. Parasido nggih, mboten napa-napa. Ya, karena masih di tempat, masih bertemu antara penjual dan pembeli. Dipun lajengaken. Jika keduanya bersikap jujur dan terus terang, tidak menyembunyikan aib barang, keduanya akan diberikan barokah di dalam jual beli. Dados sing marai berkah, sing marai untung niku nek jujur, Pak. Niku ora mung ngendikane tiyang, alah nek ora boroh ra bathi. Justru menawi bakule punika jujur, punika insya Allah beruntung. Contoh, kula niku ajeng mantuk teng Sukoharjo. Nah, nembung kali bakule Ibu, pilih ke salah sing sae nggih, nika jengke oleh-oleh Ibu nggih. Lah duging griya nggih Mas kula pilih ke sing apik. Duging griya niku bosok kabeh. Nah, ya Allah, gelan-gelani penting larang sithik. Nah, sing penting barangnya sae. Terus kula tumbas bakul sana sipul. Nggih, kula bar niku ra tau tuku mriku. Terus nggih celak kula nika nggih enten bakul dua. Bu, aku nek tuku ajeng ajeng langganan mriki. Ning syaratne napa? Nek elek mangkondo elek, nek legi mangkondo legi, nek ora apik mangkondo apik. Dados kula saged tumbas mriku niku ora tau diapusi. Dados tumbas, Mas niku mboten apik sing niki mawon. Nggih. Niku rada kecut sing niki mawon sing legi. Selalu ngoten niku. Buah daripada kejujuran kula nggih seneng langganan wonten mriku. Napa mulai nek dados pedagang nggih niku nek saged ampun kita sami punika ngukur bathi niku saking rega. Contone ngeten. Nate mboten mirsani bakul buah-buahe nganti do basa. Nate Bu, bakul buah do buahe nganti basa. Pisang nganti ireng-ireng jeruk nate basa-basa. Ngoten nate, Pak. Nggih. Nah, niku nek saged ngeten, nggih. Dados saderenge basa nek pun alon, punika sepisan regane mangkurangi. Nek syukur-syukur menawi kinten-kinten pun rade napa pun rade alon punika punika jenengan tawarke diparingke. Contohipun bakul buah teng pinggir dalan, nggih. Terus mungkin Bapak Ibu sing nek mantep punika biasane numpak fit ontel niku nggih. Ketoke kerjane rekoso banget nanti sepuh tumpakane sing fit ontel niku nek saged diawe-awe, Pak mriki, Bu mriki. Kula niku gadah buah pisang ngeten iki ning pun mboten seger purun napa mboten mungkin nek mboten ecok mboten sadidahar. Niku Masya Allah insya Allah seneng banget. Lah besok menawi tiyang kala butuh buah insya Allah tumbase mriku. Lah timbangane buah bosok, timbangane pisang nanti ireng-ireng nanti blodet-blodet nanti bosok. Nggih niku dipun sedekahaken mangke insya Allah barokah. Kata tiang niku kadang-kadang iman-iman Allah timbangane di telurang bok ben bosok. Enten sing ngoten niku. Nah terus kadang-kadang nek buah niku hari pertama untungnya mbok menawi 50%, nanti hari kedua dikurangi, bahkan kadang-kadang jual beli niku pareng kemawon mboten mendhet untung. Mungkin mboten Bu. Wong dodolan ora golek untung, kapan niku? Pisan cuci gudang. Kita Bu. Diskon 90%. Masya Allah, diskonnya 90%. Lalu barangnya cuci gudang, kare bagian misal dewi LS di pangan raya. Pinggir dalam kan penting sepatu 5.000, sepatu wopo 5.000. Ini jadi tenang-tenang. Mbok menawi cuci gudang. Nomor kali promo. Sing penting mau kenal barang iki. Nah, aku rugi sithik ora apa-apa, sing penting orang mengenal produk saya. Bisa jadi nggih. Sing nomor 3 nggih, dijual lebih murah ya nek karena pengen memberikan kesempatan kepada kaum muslimin supaya saged memiliki barang kalawau. Mila menawi kita sami dados bakul niku nek saged napa jujur nek barangnya elek misale sadian klambi ternyata klambine ana sing bolong, gak ora bolong ora sedipun ya Pak. Klambine bagian geger ten sing bolong disanjangke ora kok. Wah, iki bolong ana sing gelem, ora ngerti nek mburi bolong, akhirnya didol tekan omah dibuka lho kok bolong. Nah, niku mengke ndak gelo. Dadase napa? Penjual dan pembeli tidak diberikan keberkahan oleh Allah. Salah sinipun, adapun jika mereka berdusta dan saling menyembunyikan, berkah jual beli mereka akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dados nek tumbas nggih napa adol nggih, terutama menawi wong nimbang niku biasane nenten ibu-ibu tindak teng peken. Nggih, biasane nek tumbas niku nek nimbang jaluk anger. Ning nek ngedoli jaluk ora anger. Niku pun umum ning nek saged nggih tumbase sekilo, angsal sekilo nek ajeng diangeti nggih betul-betul anger. Karena tiang niku mbok menawi nggih, kadang-kadang menawi kita sami gatosaken wong sugih niku kadang-kadang pelit nggih. Tumbas napa? Tumbas napa? Ora gramang napa bawa pedagang kecil nggih mawon. Kadang-kadang mau misalnya ini ki brambang sekilo pinten bu, sekilo pinten bu brambang sak niki 28, nih terus 28 nih jadi tawar 17.5 ya Allah berkaca sidik mbok pun nih kersane sing 500 dige jajan ke putune daripada kadang-kadang nanti yang niku istilahnya wong sugih banget nek rego bakule wong desa malah ditawar-tawar kesan bakule wong kutha malah diturah-turahi niku ampun ngantos nggih. Nek saged kita sami mudah di dalam membeli dan mudah di dalam menjual. Nek adol gampang, nek tuku gampang. Tiang niku nek gampang ke tiang sanes wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Tiang niku badhe dipun tulungi dening Allah menawi tiang kala rahmat katulung dumateng tiang sanes. Dados ampun percaya kali ngendikane tiang jare nek ra goroh ki ora badhe. Justru nek goroh niku mboten barokah. Sanesipun ku gak unjuk dia. Oh, terus gue pasrah ke. Moga unjuk dia kesana tambah makdia. Terus saya sudah sama dengan mereka. Lola jengakan hati singkang nomor kali. An Abi Sa'id wakilah Abi Sa'id wakilah Abil Walid. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man sa'ala Allah taala shahadata fi sidqin ballaghahu manazilahus suhada wa in mata ala firasyihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sejujur-jujurnya, niscaya Allah akan mengantarkannya sampai kepada tingkatan orang yang mati syahid walaupun dia mati di medan jihad. Walaupun dia mati di atas kasurnya. Terus tiang mati syahid niku mboten kudu tiang mati di medan jihad. Bahkan menawi tiang kalau tansah nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi jujur wonten salebetipun mana, ya Allah, mugi panjenengan wafataken kula dalam keadaan mati syahid. Kanti jujur, kanti leres berusaha, kanti amalan-amalanipun, insya Allah tiang kolawau dados mati syahid, sanajan mati di atas tempat tidur. Mbok menawi ciri-ciri mati syahid, mati karena tenggelam, mati karena melahirkan, meninggal karena sakit perut, karena apa bu? Perang. Meninggal karena utang. Saat ini model nih. Nagih utang, gawake celurit. Sehingga kita sami punika saged mati syahid walaupun di atas tempat tidur, tapi ada orang ya mati di medan jihad ternyata matinya tidak mati syahid. Contoh dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti saat sampunipun kedatusan perang, punika tiang-tiang sami madosi sederipun para sahabat, madosi sahabat sanesipun, ternyata wonten salah satunggalipun sahabat ingkang meninggal di medan jihad. Terus tiang-tiang sami ngendika, ya Rasulullah fulan syahid, ya Rasulullah fulan syahid. Rasulullah ngendika fulan ahli neraka. Kok saged mati meninggal wafat di medan jihad tapi kok ternyata matinya tidak mati syahid. Rasulullah ngendika wong iku cen mati di medan jihad, meninggal di medan jihad terkena tusukan tombak ataupun sabetan pedang. Anange berkesabet pedang, berketusuk tombak, uangnya ora mati-mati, ora sabar terus bunuh diri. Bunuh diri di medan jihad punika mboten mati syahid. Napa melih yang bunuh diri tidak di medan jihad. Terorisme nih, niku pas sholat Jumat teng Masjid Kepolisian Cirebon nih, niku malah bom bunuh diri pas sholat Jumat di masjid. Itu bukan jihad. Wong meninggal di medan jihad, bunuh diri di medan jihad saja bukan mati syahid. Napa melih bunuh diri bukan di medan jihad. Datang ampun gampang kapusan. Oh, ini teroris mati syahid sih. Kan saya ngerti kok. Walaupun di medan jihad, tapi kalau bunuh diri bukan mati syahid. Napa melih bukan di medan jihad. Bunuh diri adalah mati sangit, bukan mati syahid. Kita pak, sangit niku pripun pak? Gosong. Nek didahar ya mboten. Aja kok didahar, dirasakke kemawon pahit. Gondone pun mboten enak, nganten anyar, jarine pinter masak, terus masak teng dapur, nembe ngaru, nembe masak, ternyata pentekan banyu, wah mantune kisinan ternyata sangit. Terus nek sangit iku jan mboten enak. Ini kadang-kadang teng Malang sangit enak kagem sing Rahman Malang sangit. Terus Bapak Ibu kita sami punika menawi jujur nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados kita sami saged mati syahid, kita sami saged mati syahid walaupun di tempat tidur. Setunggal kagem penutup. Anin Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Saking sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah ngendika jujur niku nganteraken dumateng perkawis kesaenan, lan kesaenan punika nganteraken dumateng surga. Dados nek tiyang jujur niku sae. Dalam kondisi apapun jujur punika sae. Salajengipun wa inna rajula la yasduku hatta yuktaba indallahi siddiqan. Wonten tiyang niku selalu berkata jujur, akhiripun jujur jadi watahnya. Dados tiyang punika nek biasa jujur, akhiripun jujur punika dados watah. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dusta, bohong, ngapusi punika nganteraken dados dateng tumindak sing boten sae. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Tumindak sing boten sae punika nganteraken dateng neraka. Wa innar rajula la yakdhibu. Wonten tiyang niku sing sesekali goro. Terus mungkin dados tiyang goro hatta yumtaba indallahi kadzaban. Tertulis di hadapan Allah Subhanahu wa taala tiyang kala wau dadi tukang goro, tukang ngapusi, korupsi lan sanes-sanesipun. Niku pisan berhasil, pisan pindho berhasil, pisan pindho ping telu berhasil, suwe-suwe dadi tukang ngapusi. Mila kita sami watak jujur punika saged dipun latih. Sehingga menawi tiyang kala wau saged melatih sifatipun ingkang jujur kala wau, insyaallah tiyang kala wau badhe tercatat badhe dados tiyang-tiyang ingkang jujur. Mila para bapak, para ibu, saudara sedaya, monggo kita sami sesarengan watak saya napa kemawon niku wonten kalih. Sepisan gawan bayi sing nomor kalih napa Pak? Disinau nek tiyang niku gawan bayine mboten jujur, nggih. Niku mengke nek biasa ra jujur suwe-suwe dadi pembohong, tukang goro, tukang korupsi. Ning nek tiyang kala wau mboten jujur terus bertobat, terus berlatih jujur, insya Allah tercatat di sisi Allah dados tiyang ingkang jujur. Matur nuwun sampun cekap. Penanya pertama dapat hadiah sarung. Okay, sarung niku oke okay, oke. Okay. Enten sarung HP. Nah, enten sarung jagung. Nggih, okay. Nah, aku ditangkepno ya wong kita hadiah. Nggih, okay. Pripun, Pak? Saat dereng tanglet, jenengan pun jujur nopo dereng. Oke. Oke. Kalau zaman menteri pendidikan itu Pak Bambang Sudibyo. Nggih. Niku nek jujur niku sedaya murid mboten lulus. Nggih. Lulus mungkin guru nek kalih sekolah iki disenengi. Taman iki kan. Nggih. Dadi tentangnya niki harus bukan bagaimana dilaku jujur apa mana nek jujur murid mboten lulus kabeh niku nek caranya ora jujur. Nggih. Ditambahi. Nggih. Nggih, jadi caranya gampang, peraturannya sing dirubah. Jadi biasanya nilainya niku lulus niku 4,01. Niku ternyata nilai yang di bawah 4 banyak, ya peraturannya dirubah. Ya jadi 2,01. Nggih, pancen jujur niku angel nggih, Pak. Sak niki nembe ketingal sing biyen ketoke jadi pejabat nggih. Janjinya muluk-muluk ya. Seperti yang disebut istilah itu. Apa bedanya kalau pil KB kalau pil kada? Menterinya Pak Bambang Sudibyo kan harus 4. Padahal kenangan itu tidak sambil mesti ya berarti tidak jujur itu Pak. Jadi kalau kita biarkan dengan 100% gak lulus, tapi kalau apa ya semuanya banyak yang gak lulus. Iya. Ya peraturannya dirubah. Ya, standarnya tidak harus itu. Sekarang banyak orang yang mengumbar janji kayak tadi bedane pil KB karo pil kada. Nek pil KB nek lali dadi, nek pil kada dadi lali. Jadi ya harus jujur, Pak, itulah ujian. Ya, jadi pejabat itu ujian, jangan dikira nyawang dadi presiden itu enak apa mboten, Pak? Sekecok. Saya ini nek Pak Presiden itu ajeng jajan mie ayam teng pinggir dalan entuk mboten. Nah, arep metu nganggo kaos biasa ora entuk, Pak. Nggih. Oh nggih katok live men di komentar yo nggih. Penak awake dhewe niku dadi rakyat niku, dadi pejabat niku angel. Ujiane gedhe. Nah, kalebet perkawis kala wau nggih. Dados saben-saben profesi wonten resikonipun nggih. Dados nek dadi pejabat ya harus jujur. Salahnya buat peraturan gitu. Ya makanya peraturannya enggak harus begitu. Ya. Jadi apabila tidak memenuhi syarat maka bisa diluluskan dengan ketentuan tertentu, harusnya gitu. Ya misalnya ketentuan tertentu tidak boleh lebih dari berapa persen dari jumlah siswa, misalnya begitu. Ya harusnya begitu. Ya. Insyaallah gampang kok Pak dirubah. Mau ganti menteri ganti peraturan, ya. Ya dulu ada SMA ganti SMU, SMU kurang marem ganti SMA meneh, bu ganti apa meneh. Beda menteri akan beda. Peraturan biasa, okay. Tapi jujur itu harus dan jujur tidak bisa ditawar. Ya. Gak jujur sedikit boleh, gak ya gak boleh harus jujur banyak. Gitu ya. Tapi ya kita tetap berusaha supaya kita harus bersikap jujur sekuat kemampuan kita semuanya. Ya dalam posisi apapun orang tidak jujur gampang. Okay. Jadi pedagang kalau mau mengurangi timbangan. Nah, jadi mahasiswa. Nyontek, pernah nyontek gak mas? Pernah. Alhamdulillah pernah. Mahasiswa kita yo, ya pernah nyontek. Lo sing gumun niku ya. Mahasiswa nyontek, sontekan ini ku melu di step plus. Nah, jadi kalian lembar jawab ini ku, nah, mungkin ada di ciko, lali di step plus, terus digulai orang ketemu, nengdi yo mau digulai. Ternyata lo, lah tekan gonku ini. Sonde aneh ternyata kesetetes bahkan enten mahasiswa niku nggarape enten ngomah nggih biasane kula niku menawi maringi soal niku selalu padha kali kisi-kisine. Nah kebetulan sing semester berikutnya mboten padha kali kisi-kisine, lan enten mahasiswa niku nggarap nggih kula titeni iki mesti nggarape ning omah. Kok tahu Ustaz? Kamu enggak kerjakan di rumah toh? Iya, kok tahu? Lah soalnya bukan ini kok jawabanmu ini. Ini kisi-kisinya, bukan soalnya. Saya tahu kok cirinya apa? Kertasnya kamu lipat 4. Ya, karena enggak mungkin kamu masuk kelas bawa kertas lembar ujian. Itu kan lembar ujianmu kemarin kan? Ya, kamu bawa ke sekolah, kamu bawa, kemudian kamu minta lebih 1, kemudian kamu lipat-lipat, ya jadi 4, kemudian kamu saku. Iya, ya kelihatan. Wong goroh iki ya. Gitu. Jadi orang jujur ya itu akan merasa nyaman dan orang goroh pasti akan merasa galau, merasa resah. Iya betul Pak. Uang ini nek jujur ya orang apa sih mau aku jujur kok. Neng nek uang biasa goroh gimana? Ya was was takut nanti kalau ketahuan. Ya, maka dari itu marilah kita biasakan diri kita bersifat jujur. Sanggup? Insya Allah sanggup. Dados berusaha. Lah kula iki tukang goroh ya Pak, ya sak niki aja goroh. Nggih. Kula iki napa-napa goroh ya. Nggih, ampun goroh. Nggih. Napa meneh? Kados lawak-lawak niku lho Bapak Ibu, niku nggih mboten pareng kok asline. Napa? Gawe crita ben wong iso nggoyo cekakan padahal asline ora ana kedadeane. Ya, kita Pak, niku antara yang diucapkan tidak sesuai dengan faktanya. Itu juga bahaya. Nanti kalau biasa ngomong goro, engko nek ketemu sapa-sapa ndak dadi biasa goro. Biasane ngelawake mung nang TV, karena wis biasa ngelawak, ketemu karo sapa-sapa dadi goro. Nah, iku harus berhati-hati. Matur nuwun kakang pangapunten lan pangapunten aku kali ada, kita tutup kanthi donga kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan hadiah ya. Stop. Sinyal apa?